Mitra Bisnis Kontan menulis, KPK menemukan banyak aset negara di sektor migas yang tidak jelas pengelolaannya dan keberadaannya. KPK memperkirakan besarnya nilai aset tersebut mencapai sekitar Rp225 triliun. Aset-aset negara yang dulunya dikelola oleh Pertamina sebelum diserahkan ke BP Migas antara lain berupa bangunan, tanah, rig, kapal laut, helikopter, serta mobil. KPK sendiri sebenarnya sudah melaporkan hal ini kepada pemerintah sejak 3 tahun lalu, tetapi tidak ada kemajuan. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan Ketua Harian Komunitas Migas Indonesia, Heri Putranto. Pak Heri, apa komentar Anda? Iya, itu kan dengan adanya undang-undang baru kan ya, kemarin itu ya. Baru ya, undang-undang baru itu pengelolaan migas ada sekarang ada di tangan BP Migas. Jadi otomatis aset-aset itu dikelola oleh BNA. Saya nggak tahu apakah itu penyerahan waktu itu clear nggak antara, kan data ada di Pertamina, ada rig, ada alat-alat berat dan sebagainya kan gitu. Apakah dia sudah selesai apa namanya data itu diserahkan ke BP Migas sehingga BP Migas mendapatkan data itu betul-betul data yang sudah terrecord dengan baik, atau memang di Pertamina-nya sendiri sebelumnya belum terrecord dengan baik sehingga sekarang seolah-olah terjadi perbedaan penafsiran tentang nilainya gitu atau lokasinya ya kan berubah-ubah itu. Aset yang tidak jelas ini ditemukan oleh KPK. Menurut Anda, apakah Pertamina sudah memberikan data yang valid? Ya, makanya kan kita juga belum tahu itu. Kalau nggak salah dari BP Migas juga lagi menunggu. Mungkin perhitungan data itu sebenarnya adanya di Pertamina kan. Pertamina lah yang memiliki kelengkapannya itu. Nah, apakah sekarang bisa saja itunya turun atau hilang dan sebagainya. Jadi bukan unsur kesengajaan, tetapi karena memang tidak terawat, tidak jelas. Pada waktu ditransfer itu tidak jelas kepemilikannya itu. Jadi akhirnya mungkin saja bisa hilang dengan sengaja ataupun tidak. Nah, ini kan kita belum tahu. Ada saran untuk menyelesaikan masalah ini? Perlu duduk bersama untuk mengklirkan itu apa parameternya. Parameternya dari sisi siapa? Kalau dikelola Pertamina sebagai wakil dari negara itu memang jadi aset tuh jadi menggelembung Pertamina jadi perusahaan yang sangat solid banget, sangat solid sekali ya gitu ya. Tapi ini masalahnya punya Pertamina bukan sebelumnya kan gitu. Mbak, ini kasusnya mirip-mirip juga lah kayak LNG apa ya badak LNG itu juga sekarang kan serba salah. Itu aset siapa sebetulnya itu? Pertamina pinginnya sih Pertamina biar bisa diakui kan sebagai aset Pertamina. Ya kan? Tapi itu bukan punya Pertamina, itu punya pemerintah. Nah, berarti dalam hal ini adalah BP Migas kan gitu saat ini. Coba itu kasus mirip juga itu, badak LNG punya siapa itu sebetulnya? Sekarang juga ngambang kan kita enggak bisa pastiin punya pemerintah siapa yang megang. Demikian Heri Putranto, saya Dinda Natasha.